والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلنا في الدين وافتح علينا فتوها عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ya, Islam ni ya untuk 40 minit ya, dua je kata, dua kedai. Lepas tu dengan luas tu tu ya, ya tak sabar sangat lah ni sana. Sebab sini kita kena jaga itu sikit. Haa, itu InsyaAllah mudah-mudahan sambut musim panas. Haa, ya kena guna gitulah. Alhamdulillah dah bila kita nak baca kitab ni. Terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tak suka ada kata kita nak buat daurah, itu okey. Tapi pandai kepada masa tu rasanya pulau okey ni masa yang beramasai. Selain daripada malam kita buat ibadat kepada Allah Taala, setiap hari tak ada juga program kita. Nak isikan juga 10 akhir ni dengan majlis majlis ilmu. Mudah-mudahan mengaji pun khairu min alfi syahr. Jadi amalan tu bukan kata semaya, zikir, baca Quran saja, mengaji pun tapi amalan. Kebetulan kalau kita baca, kita mengaji betul betul dengan Lailatul Qadar, takkan ngaji kita khairu min alfi syahr. Itu baik daripada 1000 bulan juga mengaji. Maka kita kena ada juga lebih lagi guna masa ni buat daurah berkait dengan akidah pula, berkait dengan cara-cara untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah lagi kita buat. Maka terima kasih kepada Alhamdulillah, terima kasih kepada segala tenaga kita lah. Ni kau dah buat ni, bakat buat dia lah, kau tak ada upah tak, bakat ada konten. Jadi akaun tu pun lihat musta'amalan. Hak musta'amalan. Jadi hak musta'amalan ni mudah-mudahan lah dengan lama-lama banyak-banyak jadi mutlak pula ya kan. Jadi hak mutlak pula. Masa dia dah hak musta'amalan ni, tapi insya-Allah dengan orang beki pun orang kita dah. Tengah go yang nak beki ni pun ada dah tenaga kita. Tak kena perlu kepada apa-apa tak. Lepas tu nak buat air, nak buat gas apa semua pun orang kita boleh buat. Maka situ satu hal ni. Lepas tu bagi saya karela ni, ekor ni perlu untuk hadapi musim panas. Kerana orang kita akan buat bandingnya, dia tu nak disahakan dia tidur rumah. Kalau pergi perlu masa surat. Dia perlu. Lepas tu tidur rumah. Mengaji tu ngaji lah. Tapi bila panas gitu tu, baik sejuk ke rumah. Lalu tu sekarang lah ni tidak ada takwil lah. Tak ada takwil lah. Jadi takwil ikut mengaji tu, dulu sahah tu boleh jadi sahah mutasyabihah. Jadi mutasyabihah dia yang takwil lagi. Bagaimana ni? Nak pergi ke takji ni? Nak pergi ke takji? Tapi sekarang ni bila ada ekor tu, saya mukamah lah sah. Tak perlu kita takwil dah. Takwil apa? Nak pergi ke tak pergi? Nak pergi tak pergi? Tidak ada alasan untuk kita. Untuk kita tak mengaji lah. Habis lagi 2-3 bulan nak ada. InsyaAllah kita akan daurah penuh. Daurah mengaji. Sahar ni ada isu. Lepas tu yang kedua, terima kasih kepada kuih kita. Jadi mula-mula kita foto set. Haikatan tu 200. 200. Lepas tu ada saudara kita dari petani tu. Dia sanggup, dia kata tak puas dia. Nak tabarrok, nak sanggup cari tabarrok untuk waktu baik sekali bulan Ramadan. Dia sanggup 100 buah. Maknanya kata buah tu habuai dia ni. Kita kata urai ni habuai dia. Habuai dia. Tiap-tiap huruf yang kita tulis akan naik dia. Naik kita juga tapi naik dia. Sebagai asbab. Adalu ala khair kafa'il. Dia tu seorang yang buat dah. Maksudnya setiap gurunya ni lebih lagi bulan Ramadan pula. Lepas tu ngaji usuluddin pula. Jadi dia tu sebagai asbab untuk nak orang tu dapat kenal Allah Ta'ala. Maksud asbab. Tak tu. Lepas pada tu, dia kata hal satu ni percuma majan. Majanan. Satu lagi kena beli. Kena beli. Lepas tu ada seorang dari Malaysia pula. Alhamdulillah. Tak apa saya satu lagi. Saya ufuh. Maka 200 tu majanan semua. Jadi kita ni orang ngaji tu free pula. Free lagi. Maka tak ngaji lagi tak tahu lah. Jadi free segala-gala lah. Kita pun free. Kita pun free. Maka yang bantu tu seakan dia bantu sahah dah lah. Kerana biasanya kita jual kitab ni. Dia sahah tidak ada pendapat sellboy. Nak cari dana-dana tu sikit-sikit untuk nak tapung sewa air. Kita tidak ada tenaga pengajar kita semua 4-5 minit orang pun khidmat lillah tidak asal semua tu lillah cuma kata kita dia pakat saya kita tu dia tidak kena duduk itu pun atas dasar untuk nak we orang kita ni khususnya di Mesir ni boleh ilmu tenaga ponok-ponok pun semua pun sanggup nak cuba buahkan ilmu di sini. So alhamdulillah. Jadi doa tu mudah-mudahan kita doakanlah kepada tuan. Tuan kita. Terima kasih. Waktu siapa dia pun ada kemampuan, bolehlah nanti lepas pada raya ni kita nak daurah pula. Saya sanggup 50 buah eh. Boleh tak saya 30 buah? Boleh tak saya? Tidak ada halangan untuk nak. Kalau kita penuh dah, nanti lepas pada tu pula. Lepas pada tu pula. Jadi ala kuliah usaha menjadi habuai. Ya ada juga kita satu bahagian. Kalau kita tak berjaya masa kita mengaji tak jadi alim, tak ulama pun. Dengan sebab kita khidmat kepada agama ni Tuhan balas pada anak cucu kita. Nun cucu nun alim. Cucu tu mengaji jadi orang mengaji. Jadi sebab begitu Allah Taala berlaku sebab begitu. Kalau kira semua saya pun. Kalau kita saya ni, ayah pun ke orang mengaji pun. Ke orang mengaji. Tok pun. Tapi ayah kata Tok Mung ni tak ada mengaji mana tapi dia khidmat. Khidmat orang mengaji. Dia dengan Tok Guru, khidmat Tok Guru apa. Boleh jadi sebab tu dah berapa kali membumulih dekat sekolah dua ni. Membumulih dekat sekolah dua. Tu pun Tok khidmat sikit berapa kali boleh keadaan ni. Kalau Tok khidmat banyak lagi. Boleh banyak lagi. Tapi kita ni khidmat insyaAllah. Khidmat. Iza khadama khudima. Apabila sebuah tak, apabila khidmat dia seorang kepada manusia, nanti dia dikhidmat akan dia. Allah Ta'ala akan khidmat dia pula. Maknanya kita buat apa saja, lebih lagi di sahab. Orang yang buat ni, peluh titik tu tak akan sia-sia. Maka Allah Ta'ala, bila kita khidmat apa saja untuk agama, tu yang khidmat kita. Khidmat kita. InsyaAllah sudah. Bagi peluang kepada siapa-siapa yang ingin nak buat kebaikan dengan Ramadan, bolehlah. Kerana sekarang ni sahab pun masih lagi perlu kepada apa baru jalan 3 bulan. Perjalanan yang kita jauh lagi, jalannya jauh lagi. Kita duduk sini insyaAllah mengaji ni ponok dah lah. Dah nak ngaji ponok lah. Dah nak ngaji cukup running ke mana ni. Kalau duduk sini ni ponok dah. Jadi satu ponok juga dah. Kerana kita hipung segala tenaga ponok ada sini. Ponok Selanyi ada. Ponok apa? Ponok Kedi. Ponok Penimade. Ponok Dalo. Lepas tu ponok. Ada lagi lah. Ponok 2-3 lagi. InsyaAllah kita akan call untuk sini. Tupu. Tupu. Tak kelip rumah. Dia ada fikir nak kelip. Kenapa orang nak kelip juga. Kenapa nak balik? Kita nak balik dia weh. Apa sangatnya? Kita mari dengan tak isti lagi. Akan kelip dengan hak tak isti. Niat dari hati aku tak akan kelip rumah aku. Mari dari hak ada tak pandang ibu Suruddin ni. Tak isti akidah lagi. Tak faham lagi. Tak sebab mana beza lagi sifat. Gini-gini ma'an ni apa nama. nak kelik leha tu. Tak akan kelik dalam leha tak reti. Nak kelik dalam reti. Tak itu. Sebab tu, ingat situ. Lama-lama di Mesir pun kemungkinan nak balik. Lama sangat. Walaupun 10 tahun di Mesir, dia akan ada harap dia nak balik. Dia ada kemungkinan nak kelik. Kerana rumah kita di sana. Tapi kalau lama-lama di rumah pun, tidak ada harap kita nak kelik dah. Apa itu nak play lah. Oh, lama ni 4 tahun, 5 tahun dah. Tu pun ada harap play lagi. Ada kemungkinan nak sulit juga dah tak nak. Tapi bila duduk di rumah selama lama dah, tak akan kembali dah ke sini. Maka 4 tahun tu setelah yang kira. Hubung lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu kita ni 2 risalah. Kita botol set 2 risalah. Risalah pertama namanya Miftahul Murid. Nampak di Malaysia pun ada orang mengajar di sana. Kalau buat daurah, buat kajian, buat mengajar. Maka kita ni boleh buat mengajar lah. Ni ringkasnya. Tengok pada sisi dia tu. Kadang-kadang musanah seakan-akan terjemahan daripada umum barahin. Kadang-kadang supaya dengan matamu hati kita. Tapi kebanyakannya seakan-akan terjemahan daripada umum barahi. Seakan-akan. Tengok di iklam lagi lah. Di kutubah tu lagi. Tapi di selagi tu, amuhai lah ada banyak. Di salah pertama, Miftahul Murid. Kita akan baca di sahar lepas zuhur. Sabah habis. Sabah habis. Tak lah. Lebih kurangnya 45 hari tu ya bu. Belum pada raya 2-3-4 hari tu. Rasanya. Lepas tu, risalah yang kedua, Asbabun Murtad. Anak bagi pengarang ni juga. Anak bagi musanah juga. Jadi anak yang pun ulama juga. Suaminah ni. Anak yang Syekh Umar tu pun untuk jadi ulama. Lepas tu buat satu risalah Asbabun Murtad. Maka ulama pun pakai kitab. Sobat kitabkan risalah dia sekali hak ayah-ayah lalu. Untuk jadi sekali. Kebiasaannya sekali lah. Kalau kita tengok di kitab ke di Surabaya, kita care di Halabi akan ada sekali dua risalah ni dua risalah ni. Dalam Miftahul Murid dan Asbabul Murtad. Jadi Asbabul Murtad akan baca lepas tarawih malam. Berarti 10:30 tu akan mula. Berarti ada pilihan dia lah. Orang aku tak mengaji Asbabul Murtad, aku hai dah misalnya aku gitu ya. Aku tak mengaji dah, tak apa, boleh kita pilih untuk mengaji siang hari. Ataupun aku ada dorong malam tu di sana di sini. Aku pilih siahwi. Dan bagi siapa yang tak kemampuan untuk siahwi, dia boleh mengaji malam. Jadi dua buah ni akan khotam sekali dalam masa yang sama lah. Dari 4-5 hari. 2-3-4-5 hari tu akan khotam sekali. No. Sebab Muqtad tu elok juga. Malam juga tu kalau kita tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta di awal dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini risalah. Tengok di kulit dulu kan. Iblis dah ni. Demokarat dah. We are di habis. Kalau beli pun jadi puasi. Boleh ngaji lebih. Tiap-tiap huruf. Ada halaman. Ini risalah yang dinamakan dia akan ini risalah ni. Miftahul Murid. Baca Miftahul Murid lah. Maksud kedua. Ini risalah. Ini suatu buku kecil. Buku yang pendek. Tapi kecil. Ya, isi dia tapi makna dia luas banyak. Ini suatu buku kecil yang dinamakan dia, nama sana letak namakan dia akan risalah ni Miftahul Murid. Anak kunci bagi murid, bagi orang yang kehendak. So, Miftah anak kunci lah bagi murid. Maksud murid ni al-murid lil wusul ila ma'rifatillah. Murid maknanya orang yang kehendak untuk sampai kepada kenal Allah Ta'ala. Nak buat tu. Ni mahu manggil murid lah kau ni. Kalau tak murid, dia tak mari. Kalau dia mari, dia murid. Dia khanak dah tu. Dia khanak dah tu. Maka dinamakan murid. Orang yang khanak untuk nak sampai kepada makrifat Allah Ta'ala. Nah, maka kitab ni, Musa ni kata, insyaAllah menjadi miftah. Miftah anak kuci. Anak kuci. Berarti anak kuci ni dia tugas apa? Buka ya. Buka ya. Tapi, bila buka dah, dia tak sudah di pintu tu, dia kena masuk je lagi. Dia kena masuk je lagi, pintu luar lagi. Tapi, kok ni asal. Kalau tak ada anak kuci, bakal ada tunggu situ. Tapi bila ada anak kuci dah, insyaAllah. Masuk lagi. Fi ilmi tauhid, pada menyatakan hal kada elaf miftah murid itu sabitan sabit pada bibayani ilmi tauhid, pada menyatakan ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengasaskan Allah Ta'ala, ilmu akidah, ilmu akidah. Karangan bagi an'alimin allamah Al-alimin allamati Zainul Abidin. Zainul Abidin namanya. Zainul Abidin. Ibnu Muhammadin. Kalau baca ibnu pakai badal. Pada Zaidi. Kalau kita buat sifat, dia taklah isbatkan hamzah wasal. Buat sifat, dia kata Zainul Abidin Ibn. Nibnu. Kalau Nibnu, kalau baca Zaini, Nibni. Zainu, Nibnu. Gitu. Tapi di sini ibnu yang isbatkan hamzah wasal kena irad jadi pada pada. Jadi Zainul Abidin nama dia. Ibnu Muhammadin anak bagi Muhammad. Ayah dia nama Muhammad. Al-Fatani, Al-Fatani. Kue ni, kue tu lah akidah Sunaji. Kitab dia tu, akidah Sunaji tu kitab dia. Kitab akidah yang masyhur dalam alam Melayu, akidah Sunaji. Kalau Malaysia, kalau Mek Tauliah lah, dia mahu baca kitab lah. Untuk Mek Tauliah. Baca, nak itu kitab apa ni? Kita kata, Aqidah Sunaji. Ah, ha, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tu lagi dah. Segala puji tu, pening dah. Hak nak Mek Tauliah, hak itu. Hak pensel tu, apa? Ha, tengok dia ada kisah ustaz, kisah ustaz. Dia kata dia masuk. Lepas tu dia tu cuba hurai kitab tu. Puji ada pak. Puji kodim bagi kau. Puji. Ha boleh. Lepas. Jadi kitab ni muktamad lah. Dalam alam Melayu, kitab akidah yang muktamad ni. Tengah badannya kitab akidah Sunaji. Tuan dia ni. Lepas tu satu lagi. Kitab Kashful Lisan. Di sisi pekok. Waktu kitab yang muktamad dalam alam Melayu. Kitab pekok. Dalam Kashful Lisan ni, masya Allah, banyak masya Allah dalam tu. Kalau sahabat klik tu ada dalam Kashful Lisan. Kita berjumpa lagi tu. Kalau ni, babo dah lah dia baca lagi ni. Kashful Lisan, juzuk dua lah tu. So, tu kitab tu, tuan dia ni. Tuan dia Zainul Abidin. Bin Muhammad Al-Fatani. Rahimahullah Ta'ala. Lepas tu banyak lagi lah kitab dia tu. Banyak lagi. Dia ni, ayah dia Muhammad ni seru dah sebenarnya orang alim dah. Lepas tu dia ngaji dengan ayah. Lepas dia ngaji dengan ayah dia, habis tu rasa nak sambung ponok tu lah. Jadi sambung ni ponok benang daya. Ponok benang daya kata ni. Dia kata, dia kuen ni asal kapuk anak ibu ni. Kawasan anak ibu. Dia tak kapuk ni, kita ada uyan. Anak ibu di petani. Petani ni, anak ibu tu dekat dengan batal lah. Kawasan anak ibu tu. Lepas tu dia ni, pendidikan tu, dia beranak di anak guru, kawasan anak guru. Anak guru bakani. Lepas tu dia ni, dia itu juga ni, Zaid, dia Zaid juga ni. Kalau tilik-tilik di sini nasab dia tu sampai kepada Sayyidina Ali. Sampai kepada Sayyidina Hasan. Hasan bin Ali. Jadi keturunan Habib, keturunan Zaid jugalah ni demon wan-wan. Itu demon. Zainul Abidin. Lepas tu dia ngaji di ponok bendang daya tu. Masa tu, Tok Benang Raya satu tak ada lah. Tok Benang Raya satu ni, Wan Mustafa meninggal dah. Wan Mustafa ni, Tok bagi Wan Mustafa, anak dia banyak tu, setengah daripada anak dia, Wan Muhammad Zain dan Wan Abdul Qadir. Wan Abdul Qadir ni ayah bagi Pada Emkoh. Wan Muhammad Zain ni ayah bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Okay. Maka dia ni, dia nak ambil ini yang masuk mengaji tu, dia share lagi dengan Wan, dia share lagi dengan Wan Mustafa, dia mengaji dengan Wan Mustafa lah. Itu masa tu dia bersaing atau sahabat dengan Wan Abdul Qadir lah. Jadi masa dia ni, kawan dia ni, semasa dengan dia, Wan Muhammad Zain, ayah bagi Syekh Ahmad. Dan Wan Abdul Qadir, ayah bagi Pak Daeng, ni kawan dia. Kerana dia tu ngaji ke ayah, iaitu Wan Mustafa tu. Boleh. Kan? Lepas tu semasa dia juga, so Wan Ali, Kutan. Dalam suasa dia ni. Zainal Abidin. Berarti dia belum pada Syekh Ahmad Faridah lagi lah. Datuk ni. Syekh Zainal Abidin. Dah. Akhir dia. Lepas pada ngaji di Benar Raya, waktu tak puas lagi. Ngaji pula sambung. Minta tu sambung. Ngaji di Mekah. Sempat dengan Syekh Daud Al-Fatan. Ngaji dengan Syekh Daud pula. Jadi anak murid Syekh Daud dia. Dengan Syekh Daud Al-Fatan. Jadi hebat lah. Hebat. Dia kulit mari. Dia kulit mari di petani tu. Lepas pada Allah dia jumpa. Alim lah. Di Mekah. Kulit ke petani. Buka warnak di. Mana? Buka warnak di. Dia orang kata. Di anak guru dia juga. Di kawasan rumah dia. Buka warnak. Lepas tu. Dalam masa buka warnak di tempat saya tu. Dia pindah kepada Malaysia pula di Sungai Dua. Sungai Dua di Kedah. Di Pulau Pinang lah. Sungai Dua ni lah. Kedah ke Pulau Pinang lah. Sungai Dua. Sungai Dua. Pulau Pinang. Ada Pulau Pinang dah. Seberang perai. Pulau Pinang. Dia buka pula ponok di sana. Jadi masa tu duduk pergi mari lah. Duduk kirmak situ. Gerik hutan ni. Ngajar-ngajarnya we abang dia duduk jati ngajar di sana tu dia orang hidup di blok. Duduk Allah ni. Apa tu? Tu ni Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Dia dulu pada Syekh Ahmad lagi. Syekh Ahmad Al-Fatani. Kitab dia Masya Allah berkat. Kita baca ni bukan apa dah. Kita baca kitab tu Allah. Rasa-rasa mudah ya kitab dia. Tapi sambil kita ambil ilmu tu, kita nak keberkatan juga. Musnah. Yang dimasyhurkan dengan Tuan Minar, dia kata. Tuan Minar. Yang dimasyhurkan dengan Tuan Minar. Nanti kalau dia dimasyhur dengan Tuan Minar. Tuan Minar. Dia nak bagi Tuan Minar. Tuan Minar. Tuan Minah. Dia ni ayah bagi siapa? Anak dia 45 ni awal rasanya. Anak dia ni Syekh Zainal Abidin ni tengok daripada anak dia namanya Wan Abdul Qadir. Tak nama Abdul Qadir. Dan Abdul Qadir tu anak dia Haji Sulung. Haji Sulung tu anak bagi Abdul Qadir ni. Abdul Qadir anak bagi Tok ni. Tok ni. Berarti Haji Sulung tu cucu lah. Bagi Tok Minah ni. Sebab ni dia asal keturunan Tok Minah di Ketaning tu. Dan ni den Tok Minah. Tok Minah. Lepas tu Minah ni kot perantai pun banyak. Dia keturunan dia mana ni. Tok Minah ni. Dah. Tok Minah. Tuan Minah. Ada hikayat kata je ni. Ya Tuan Minah boleh panggil Tok Minah je ni. Ya masa dia duk mengajar di ponok dia tu. Masa dia mengajar di ponok dia. Dia tu bila dia murid marah kepada anak murid. Bila tiap kali dia murid dan marah dengan anak murid dia tu. Ada masalah apa saja, ada masalah apa. Dia murid dan marah kepada anak murid dia. Hidup teher dia sobat. Lepas tu dia sentiasa baca surah. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi muka Masya Allah Datuk ni. Untuk gua kata. Muka dia tak ubah. Tak ada tunjuk rasa air kata yang murah. Walaupun yang murah. Cekat-cekat lah. Tapi muka dia pun biasa. Ni. Sifat. Hati dia tu. tinggi. Tak tahu dia tu. Dia biasa dia. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila sampah minal jinnati wal nas, dia fikir. Oh, fikir. Kalau semakin dia murah, semakin tinggi marah dia, semakin fikir di minal jinnati. Minal jin tu daripada asal minal tu minal manggil dia. Maka orang tak nama dia gelarnya Tuan Minal, Tok Minal. Kenapa dia tekan di minal tu? Minal. Minal jin tu. Lepas tu kalau anak murid nampak Tok Wu tekan sorok di minal tekan tu, kata murid banyak ni, murid tahap marah dia tu tengok di sorok, dengar di sorok. Kalau minal tekan banyak, Allah banyak. Sifat tubuh dia, sifat dia. Sebab tu dimaksudkan dengan Tuan Minal. Tuan Minal. Kalau mengaji kitab dia, kita Aqidatul Najim usah boleh mengajar di Malaysia. Ikut umur kita boleh mengajar. Ni ustaz duk Mesir tak saya mengaji. Tak mau mengaji. Lepas tu bila siapa ke rumah, orang minta mengajar ke masjid-masjid ni, ustaz mengajar. Siapa boleh mengajar apa? Tafsir ke hadis? Boleh saya mengajar tafsir dengan hadis? Itu pun dia tafsir hadis, tafsir hadis. Akhirnya lama-lama ngaji tafsir hadis lama dah. Orang mengaji pun puas lah. Ustaz kita tukar pula ustaz. Kita mengaji, minta mengaji usul pula usuluddin. Tak tepuh lagi usuluddin ni. Boleh. Nak mengaji kitab apa? Saya insyaAllah nak mengaji kitab pun. Mengaji Aqidatul Najim. Nampak dia mahu mengaji ke masjid-masjid kan? Boleh. InsyaAllah. Ustaz pun beri kita Aqidatul Najim sebuah. Kita baca Aqidatul Najim lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji. Baca semalai ke muka. Tak nak khotam kan ni tak ni? Nak khotam kan tak? Saya ngajar ni, ngajar. Baca lah ni, baca. Tak faham tak ni? Seminggu habis khotam kita. Akhirnya seminggu. Sebab apa yang sempat kita lalu? Kerana ustaz dia tak mengaji. Dia nampak akidah tu. Lepas tu dia baca tak ni? Kalau orang ngaji lebih dari akidah, lebih lagi huraian daripada ulama-ulama kita, dia tak akan baca kitab tu. Akhirnya senajin. Ni tu punya soalan betul lah. Kena mengaji. Ya, ustaz tu pun dia mengajar biasa. Hari Jumaat tu dia mengajar Aqidatul Najim. Tunggu di solat di Kedah. Mengajar Aqidatul Najim. Tak tinggal lah pada Emakor pun tak tinggal lagi tak tu. Baca juga. InsyaAllah tu. Lepas tu dia kata, Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Amin. Minta Allah Ta'ala memberi manfaatkan dengannya, dengan Syekh ni, Zain Abidin ni. Wabi ulumi dan dengan ilmu-ilmunya, ilmu bagi Syekh Zainul Abidin. Amin. Dan risalah yang kedua pada bicara asbab jadi murtad. Asbab jadi murtad. Sebab-sebab yang membawa seorang tu jadi murtad. Allah. Saya tengok isi kandungan dia perlu dan patut kita kena tahu. Akhir zaman banyak. Banyak benda yang tak sedar. Tapi awak-akhir jadi keluar agama. Yang tak sedar. Ya, Ibnu Jarir kata minal muslimina man yakhruju minal islami min ay yaqsid al khuruj min. Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir kata daripada tengah daripada kalangan orang Islam ada mereka yang keluar daripada Islam dari ketiadaan kuasa untuk keluar. Tak ada nak keluar. Ketika ibu-ibu jatuh agama dengan sendiri tak khabar. Hari jaga kot tu nanti. Lepas patut kita tu ambil baca ke kampung-kampung. Jaga orang kampung. Tapi sedar. Tentang asbab murtad. Jadi murtad. Sekarang ni Malaysia pun ada persatuan murtad. Melayu murtad. InsyaAllah. Bersatu yang Melayu murtad. Sedihlah dengan. Dia orang Melayu, patut dia bersatu yang dia Melayu murtad. Melayu murtad. Kita orang Melayu Islam. Patut tak sedar untuk agama Islam. Nak jadi pakat, jadi kain satu kumpulan. Buat kumpulan Melayu murtad. InsyaAllah. Sibuk dulu. Sibuk dulu. Auzubillah, insyaAllah. Berkata apa yang membawa kepada murtad. Berbuat apa yang membawa kepada murtad dan etikot. Macam mana yang membawa kepada murtad dalam risalah ni, insyaAllah ya. Ya, so. Sudah. Terjemah Al-Fadhil Umar bin Zainal Abidin Fatani. Anak bagi mu'alif. Anak dia juga. Anak bagi suaminan tu. Nama Umar bin Zainal Abidin Fatani. Afallahu anhuma amin. Minta Allah Ta'ala ampunkan daripada kedua-dua orang itu, iaitu Umar dan Zainul Abidin. Oh. Akhirat Nabi itu usaha milik semua. Ya, kitab Melayu nombor dua. Kitab Melayu berkait dengan akidah nombor dua dalam alam Melayu. Setelah kitab Wardu Zawajid bagi Syekh Al-Fatani. Itu nombor dua ni. Kita akhirat dengan jinnya dia. Sudah lagi kitab dia. Kau pilih lah milik. Ini mesti kalau tak ingat atau masa kita terhak, kita nak baca juga kita lagi. Tapi banyak lagi. Kita baca kita sikit ya. Sebab sikap masa ni dia menumpak sahaja. Lima dah ya. Kalau dia ponok, Baba baca dua dah. Sudah lah. Baba. Baba buat kengkari dua nak tu. Tiba dah. Kita baca malam minggu ya. Malam Jumaat, malam Selasa. InsyaAllah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-risalah al-ula miftahul muridi fi ilmi tauhid. Tadi kita baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai risalah ini dengan nama Allah Ar-Rahmani, Allah yang yang sangat membuat baik. Sangat membuat baik. Lagi pula Ar-Rahimi, yang sangat sayang. Kesian belas. Ar-Rahim ataupun sayang. Ada. Alhamdulillah. Maka Rahman, biasalah kita dah mengaji kita. Mengaji kita. Ikutlah kita apa-apa akan bahasan di sini. Rahman atau wazan fa'an. Asal mushtaq daripada lafaz rahmat. Rahmat. Rahmat ni apa? Kesian belah. Ataupun apa? Riqqatul qalbi. Ataupun mailul qalbi ila syai. Asal mana rahmat? Cenderung hati kepada sesuatu dinamakan rahmat. Kesian belah. Belah. Kesian belah. Saya tu. Rahmat. Adapun riqqatul qalbi, lembut hati, hati lembut dan cenderung kepada sesuatu, itu dinamakan rahmat. Maka bila kita pakai makna tu kepada Allah Taala, maka jadi mustahil. Karena bila kita kata guna rahmat nisbah kepada makhluk, tak apalah, hati makhluk ada kesian belah, belah hati, belah hati. Tapi Allah kita tak nak belah hati lagi mana? Karena Tuhan bukan ada hati. Bila Tuhan buka ada hati, kita nak kata Tuhan kesia belah, belah hati, tak boleh lah, mustahil Tuhan berjisim lagi tu. Lalu tu ulama kata, tak boleh pakai makna asal. Kena dipakai makna lazim. Guna makna lazim. Lazim daripada seorang itu kesia belah, dia akan membuat baik. Buat baik kepada orang. Tak boleh. Yalah tak? Bila kita kesia belah, kita nyanyi ke dia, kesia ke dia, kita buat lana. Tapa. Tepak, lutut. Gitu. Ya, okey dia. Kalau kita buat baik, kita kesian belah, kita buat baik dia. Ihsan. Ihsan kepada dia. Maka Allah Ta'ala, bila kesian belah kepada hamba, dia ihsan. Ihsan tu lah, Tuhan kata, buat baik. buat lain. Maka bila datang Rahman dengan wazan fa'atiru mubalaro, maka di sini kena terjemah pula dengan makna sangat membuat baik. Orang panggil atau mana lazim. Lazim daripada kerja belah buat baik. Tuhan yang sangat buat baik. Tak itu. Tak boleh nanti ni saya mohon nombor ni. Nombor ni. Eh, mana tak banyak dobit si? Nanti lu. Dobit ni takut tak boleh dobit tu. Dobit tak kena rosen. Kita ni nak pergi dobit penuh. Bersiap petangnya tu dah. Nah, tak mutah pun lengok. Lengok. InsyaAllah. Maka dikatakan rahmah dengan mana yang sangat buat baik. Maka guru kata lagi, bila ihsan, bila ihsan buat baik, peher daripada ihsan yang beri i'ta. Ihsan ni macam-macam tu, buat rupa ihsan tu. Bentuk ihsan tu banyak. Bentuk ihsan tu tengok daripada bentuk ihsannya i'ta, memberi. Lalu tu Allah Ta'ala yang sangat membuat, yang ni yang sangat memberi. Lalu tu kita pintah maksud Allah Ta'ala yang Ar-Rahman, Tuhan yang sangat memberi. Sangat memberi. Ya, apa makna sangat memberi? Sebab apa dikatakan Tuhan sangat memberi? Kerana Allah Ta'ala dia tak pandanglah kepada orang yang diberi itu. Sama ada yang diberi itu kafir ke, Muslim ke, kufur dengan dia ke, ataupun Islam, iman dengan dia. Dia tak kira, dia beri semua. Tak kira. Dia beri semua. Orang kafir pun dia beri. Orang Islam pun dia beri. Itu dinamakan sangat memberi. Sangat memberi. Kalau tilik juga tengok-tengok macam ni. Kupur dengan aku ni. Aku tak beri. Aku tak sangat memberi. Tapi Tuhan ni sangat memberi. Tak kira. Sebab tu rahmat dia. Rahmatul amah yang umum semua. Mengantuk lah. Mengantuk lah. Kena air tu begitu lah. Saja ya, aku Allah. Itu tak ada mengatuk ni, tapi saja ya. Lepas Faisal dua beri je nak ikut daurah dah. Hak ni lah hak hakiki yang sebenar. Kita datang ke masjid sebenarnya yang bawa dalam ni. Kita beksa bukan hakiki. Kita beksa ni majaz. Majazi. Kita beksa hak kita je apa? Hak kita yang kolam je. Pen je hak kita. Ada pun hak lain tu hak doktor. Hak doktor. Doktor nak. Banyak tu. Turi tu ngapanya tu. Bila kita masuk bilik beksa, doktor tu al-matlu minka gini-gini. Kita pun. Bila kita jawab semua tu yang doktor nak. Keluar daripada bilik besok, habis dah. Hak doktor nak tu. Kerana kita, hak tu hak doktor. Bukan hak kita. Sebab tu lah hak kita mengapa jauh daripada tahun 1 sampai tahun 4. Tak ingat status pun dalam kepala kita. Kerana bukan hak kita. Hak apa? Hak apa? Hak doktor. Hak kita yang pain je. Kanan. Keluar daripada bilik besok, ha ni hak kita lekat lagi. Tapi ni hok kita. Hok kita. Hok ni enggak dekat kita lagi ni. Kalau kita, ni macam hok doktor. Tidak ada mukarrar. Boleh juga. Mana mukarrar. Melalui. Tak ada. Ha, ni muhim ni. Ham. Ha, ni cerita ni. Tak. Kita mengaji dengan jujur ikhlas ni. Sebab saja boleh semua. InsyaAllah lah. Habis itu. Tak apa tu. Ar-Rahim ni yang Rahim ni apa yang sayang kok. Sayang juga dengan makna Tuhan yang kalau bahasa Melayu dulu apa yang mengasihani ataupun kasihani yang amat kasihani akan hamba dia. Ini khusus kepada orang yang beriman. Maklum dah bahasa dari sinilah lah. Kita tak bisa hanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala الحمد لله الحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji-pujian itu lillah, berhak bagi Allah. Puji-pujian itu berhak bagi Allah. Terjemahan lagu tu tu ada tempat mari tu bukan semata-mata sebut je lah. Ya, ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Kena boleh lah. Saya rasa kalau kita royak saja dia masuk telinga kanan, tubik telinga kiri, kadang-kadang. Sebab tu dia akan lupa. Kalau kita catat, dia akan lekat lama oleh kita. Lepas tu bila masa bila dia mau mengajar, dia mau perlu kepada huraian tu, dia mau akan tengok dia tulis sehat, dia mau catat tu. Nota dia mau. Ha, boleh lah. Ha, siap. Betul, alhamdulillah. Sekali lalu ya dah. Sekali lalu saja. Al, alif lam, al yang ada pada alhamdulillah itu, al yang ada pada alhamdulillah itu dikatakan al al jinsiyah. Alif lam al jinsiyah, al yang ada pada alhamdulillah itu dikatakan al al jinsiyah. Maka apabila masuk ia, maka apabila masuk ia ke dalam kalimah mufrad, ke dalam kalimah mufrad, mufrad, iaitu kalimah alhamdu, kalimah hamdun, maka akan terbenar, akan terbenar makna banyak, akan terbenar makna yang banyak. Sebab itu di sini, di sini digunakan, digunakan terjemahan, terjemahan puji-pujian atau segala puji, puji-pujian atau segala puji. Maka bagi puji itu, maka bagai puji itu ada empat. Bagai puji itu ada empat. Ada lagi? Nak break dulu, break. Dia baru lama, dua hari dia tak ada tulis. Dua hari dia tak boleh. Nak buat lagi ni? Ada empat. Satu, dia suruh tulis bukan apa, nak, nak catat dan nak mengingati demo masa demo kuah tu. Masa demo umur banyak sikit lagi. Mereka. Saya ni 30 lebih lah, 30. Tak ada ya, ni kalau apa dah. 30 lebih tu kita merasa dah kata, semakin umur banyak, sikap ingatan kita kau kurang. Kau kurang. Demo nak apa lah sekarang ni, tapi bila nak 3, 3, 3, 3, 3, bila sampai 40. Kalau mengaji pun ngaji nak ada kitab gitu, tapi nak guna ingat saya semua tak ada. Dia tak ingat lah. Awak tu makin, makin, makin moda dulu. Kalau semasa, masa kita muda kita buat moda banyak, sebab tua kita boleh hasil banyak. Jadi lapor banyak, lapor banyak. Ha, masa ni mengapa? Mata jauh harap ingat lagi. Kayak lah. Saya ngapa dia orang masa muda-muda gitu? Muda pun 20 lebih lah. 21. 22. 22. Apa dia orang? Alhamdulillah. Haji Rumiah apa masa 20 saja ni. Kalau demo belah-belah haji, demo boleh buat banyak lagi. Kisah mana. Ini duk Azir ngapa koridor pula. Dah orang lah. Boleh. Ngapa koridor bahiyah. Sikit dia nampak dah. Apa nak ngapa juga. Ha, kita dengar paling masa tu. Tapi bila naik tak, dia lebih kurang lah. Ingat saya tak. Yang tolong kita ni, saya-saya lah. Yang tolong kita, catat nota kita tepi. Akan membantu kita segala-galanya. apa sini? Aku tak ingat lah. Kita tinggal mengajar 5 tahun. Lupa dah bagai puji macam mana pak. Dia lupa. Ingat kata ada pak, tapi tak pernah nak sebut lah. Tak pernah sebut. Bila oh ingat, Masya Allah itu dah. Oh, mujur tak klik rumah lagi. Ngedeng ngaji. Kita pun murid. Datak gitu. Ha, tengok. Ha, hubung lagi sikit. Satu, puji Qadir bagi Qadir. Puji Qadir, Qadim bagi Qadim. Iaitu Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala pujikan dirinya sendiri. Iaitu Allah Ta'ala pujikan dirinya sendiri. Dua, kedua, puji Qadim bagi hadis. Qadim, boleh tulis Qabda Yami Qadim bagi hadis. Hadis bukan hadis, itu tak hadis. Hadis, hadis, takut itu kan hadis. Apa pula nak Tuhan puji hadis Nabi itu. Ada okey. Hadis, hadis, hadis dah hadis. Ha alif dah ta hadis, iaitu Allah Ta'ala pujikan hamba-hambanya, pujikan hamba-hambanya yang beriman. Nak kaitkan yang beriman, kerana hamba yang kafir Tuhan tak puji. Sebab tak puji hamba gitu. Dia puji hamba yang baik. Lepas tu, kalau puji, kalau kita puji orang kafir, jadi kufur tu kembali jadi kebaikan pula. Sebab tu mustahil Allah Ta'ala puji. Mustahil Allah Ta'ala puji akan orang yang fasik. Dan Tuhan puji akan orang yang kufur. Kenapa? Bila Tuhan puji yang kufur, berarti perbuatan kufur tu jadi baik. Jadi kebaikan. Bukan jadi kerusakan. Okay, dah. Maka bila perbuatan kufur jadi kebaikan, mustahil. Mustahil gitu. Mustahil dah. Gitu. Nombor iman. Yang ketiga, puji hadis kepada Qadim. Puji hadis kepada Qadim. Iaitu hamba-hamba puji kepada Allah Ta'ala. Hamba-hamba puji kepada Allah Ta'ala. Keempat, puji hadis sesama hadis. Puji hadis sesama hadis. Iaitu makhluk puji sesama sendiri. Iaitu makhluk puji sesama sendiri. Maka kesemua bagai yang tersebut itu, kesemua bagai yang tersebut itu lillahi ta'ala, yakni berhak dan jadi hak bagi Allah Ta'ala, dan jadi hak, berhak dan jadi hak bagi Allah Ta'ala, jadi hak bagi Allah Ta'ala. Hak bagi Allah. Dia tak boleh ikut, dia kena sebut lagi hak, hak. Apa dia hak? Dia hak tak biasa tulis, dia tak biasa tulis. Hak, hak, alih, hak, hamzah, hak, hak, hak, hak. Hak, dia tulis hak. Yang mana dia boleh? Cuba cek. Saya jamin kata satu dalam ramah-ramah ni, bila cek tulis saya, tak suka satu. Tak suka sama ibu. Dia ni tulis hak, hak ni hak. Hak ni hak besar, hak kecil. Tu ada tu. Ada. Mana lama pula. Budak sekolah ni dia tulis molek. Dia tulis molek. Tapi budak sok akhir pun nak tulis tak molek. Kalau tak perlu, tak biasa lalu kat sekolah, tulis. Tulis lah. Tengok. Sebab apa? pula nak mula. Kerana dia masuk ponok, maksa Tok Guru dia tu mengajar tu dia kira untuk nak tulis ya. Tak kira aku nak buat lukis kok ni kok apa. Angkat nasak kan ni, awak nasak. Kok kopi kan kopi, jadi chai kopi. Dia kopi susu kan. Tak kira dah. Tapi budak sekolah, kita duduk sekolah mengaji dengan ustaz. Duduk dengar ustaz budak. Ada dia buat bunga, buat luki gamar, buat tu buat ni. Lepas tu dia dah buat zibo. Kita mulai. Jin. Cua. Balik tengok kita, tulis mulai lagi. Cua, cantik. Jadi molek dengan sebab dia ada sekolah dia ada sebab. Maka budak sekolah kalau masuk ponok. Tok Guru masa dulu, Tok Guru kalau nak ke Mekah. Walik ke tulis molek kok. Kerana dia akan mengaji pula di Mekah. Tok Guru tu. Kalau Tok Guru tak nak Mekah yang ngaji, boleh tengok lah. Ambil dia. Syekh Ahmad Al-Fatani, molek tulis dia. Tengok dia maksutah dia tu. Masya Allah. Tulis dia dengan. Kita ni sekuat-kuat nak mulai rekod promo. Biar anak cucu boleh baca tak apa dah. Ingat kata aku mati esok ni anak ku pergi kitab ni. Tahu murid mengajar dalam masjid ni. Dia baca boleh kalau kita tulis tu. Tak apa dah. Kenapa kau? Kalau orang nak ciumat dia tulis dari kertas. Dia tulis dari kertas kok. Lepas lepas pada tu masa luar dia ambil nakal mulai daripada kertas tu. Suruh oleh kitab dia nak pergi mulai cik. Kok malak tu bakal selalu dah. Kalau siang malak tak ni? Malak. Karena kita ada kertas dah sini lah. Jadi kok. Habis itu. Maksud semua. Sama lah. Kerana pada hakikatnya semua itu kembali kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Bagai puji pak ada pak. Pak puji ada pak. Satu puji Qadim. Bagi Qadim Allah Ta'ala pujikan zatnya sendiri. Ni semua puji ni sebagai kalau puji Qadim kepada Qadim pun habuan. Takluk kalam semua tu. Kalam Allah Ta'ala puji zat dia, Allah Ta'ala puji hamba dia tu habuan kalam Allah. Maka Allah Ta'ala pujikan zat dia. Banyak lah saya. Wallahul khalikul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Dia puji apa? Puji dia sendiri tu. Lepas tu yang puji hamba dia ni'mal abadu innahu awwab. Dia puji Nabi bah Ayub. Sebaik-baik hamba dia Ayub. Dia pujikan puji Nabi kita, puji segala rasul-rasul. Maka dikatakan puji Qadim bagi hadis Allah Ta'ala puji hamba dia. Lepas tu satu lagi, tiga ketiga puji hadis kepada Qadim. Kita puji Allah Ta'ala. Ini biasa kita dengar. Duk zikrullah, duk puji Allah Ta'ala tu. Ini kita puji Tuhan. Yang keempat, puji hadis sama hadis. Maknanya makhluk kita sama pun. Sama makhluk. Yang di demo dah. Baik sahabat. Lana boleh buat ambil tamah. Jaya demo. Demo jaya. Alhamdulillah. Tapi tak ada lawan demo lagi. Demo lagi. Demo berdik no. Berdik no. Kau boleh tak mana. Jadi puji sama sendiri. Puji sama sendiri tu. Maka bila puji semua tu hakikat puji bagai-bagai tu. Lillahi ta'ala. Ulama kata salam tu lam istihqaq. Alhamdulillah. Mustahakun lillah. Bukan mustahik. Mustahak lillah. Allah tu mustahik. Kalau Allahu mustahikul lilhamdi. Tapi kalau alhamdulillah mustahakun lillah. Alhamdulillah tu mustahak. Adapun Allah tu mustahik. Macam mana? Mustahak ke mustahik? Mustahik. Jadi ini kedudukannya. Alhamdulillah mustahakun lillah. Jadi tak sore. Hikahak. Mustahak kena jadi imalah. Imalah. Ada mustahakulillah. Berhak bagi Allah. Jangan kata maksud berhak bagi Allah. Kerana hakikat semua tu kembali ke Tuhan. Baiklah. Tuhan pujikan zat. Kembali ke siapa? Puji dia dah. Tuhan puji hamba dia. hakikatnya kembali ke siapa? Kembali kepada dia, kerana hamba tu hamba dia. Kalau dia puji hamba pun, hakikat puji dia dah, kerana dia hamba-hamba dia. Kita puji anak kita, puji kita dah. Tidur anak ni, jubat budak ni, rajin budak ni. Hakikat puji anak, puji tua dah. Mana ada ayah dia belah atuk. Hakikatnya. Saya dah. Puji buruk, buruk ni hati. Ialah di mana naknya. Naknya Allah. Dia nak perpukul kalau dah. Tangan ada suruh banyak. Perpukulah. Perpukulah. Perpukulah. Ha. Pra. Ha. Ha. Ha. Pra. Ha. Beruk. Misalnya. Maka. Puji beruk. Bukan puji hakikatnya. Puji tua ya dah. Mana aku didik beruk ni. Hakikatnya. Kerana kembali ke tua. Tua dia. Saya dah. Ha. Hak ada beruk tu lah. Lepas tu. Hamba puji mak Tuhan. Itu biasalah. Lalu kita puji Tuhan. Itu kembali ke Tuhan. Kita puji sama kita pun hakikat puji Tuhan. Kenapa? Kerana kita ni makhluk dia bakul. Ya ni juru. Mu ni alim. Mu ni panah. Mu ni jangok. Hakikat puji Tuhan. Kerana Tuhan mewi alim dia. Tuhan mewi. Maka semua tu. Lillahi ta'ala. Itu. Itu huraya lillah. Ya dah boleh. Lepas tu bila kata alhamdulillah, segala puji, segala bagai puji yang empat maklum tu hak Allah. Hak Allah Ta'ala. Hei, ini hak tu. Boleh? Tak boleh baca situ? Baca hak tu. Dia kena cedek itu suara. Cedek nak pakai foto untuk buat baca takut. Hak tak ada. InsyaAllah. Itu pergi sebarang-barang ni. والصلاة والسلام على رسول الله dan minta Allah memberi rahmat. Maka bermakna itu pinta-pinta. والصلاة minta Allah beri rahmat. والسلام dan minta Allah beri keselamatan. Itu apa yang terjemahan dengan cara pinta maksud. Kalau kuraikannya tak kuraikan. Wassalatu minta Allah Ta'ala beri rahmat. Wassalamu dan minta Allah Ta'ala beri keselamatan. Ala Rasulillahi. Ala Rasulillah. Ini apa yang izhar si maqab bin Idmah. Sebenarnya sini kata ala Rasulihi lah. Pada maqab ni kena maqab datang domain lah sini. Kerana dia sebut lah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulih. Ya dah. Dia kena ada domain. Ada Allah, Pak Allah dah. Tapi ini zahirkan juga lah Pak Allah. Nak ta'zim. Nak ta'zimkan Rasul. Tu. Wassalatu wassalam. Minta Allah Ta'ala beri rahmat. Dan minta Allah Ta'ala beri selamat. Ke atas Rasulullah. Atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila itulah Rasulullah. Atau itulah Ar-Rasul. Kena kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila itulah An-Nabi dengan tidak taat kena Nabi Muhammad. Allah bersalli ala An-Nabi. Itu pun hasil kepada Nabi Muhammad dah. Tak nak kait Nabi Muhammad. An-Nabi itu pun hasil dah. Ar-Rasul. Rasulullah di sini itulah ya. Kena kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ta'ala ta'ala. Maksudnya pun dah tegar kepada Abi hasilkan tabarruk ya. Tabarruk dengan lafaz bismillah dan alhamdulillah. Ada habis itu. I'lam. Apa i'lam? I'lam bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemahnya ketahui olehmu. Mu tu siapa mu? Mu tu siapa? Dalam i'lam ada mustatir dari angsar tu kitab kepada engkau tu. Siapa? Di sini kena kepada ketahui olehmu segala mereka yang mampu untuk mengetahui dan faham. Mana gitu? Segala mereka yang mampu untuk mengetahui dan faham. Kitab kepada orang yang mampu. Ya man yata'atta minhul ilm. Mereka yang mungkin darinya tahu. Orang yang tak mungkin untuk nak tahu, tak kitab. Orang budak-budak. Elam ni tak kitab tu budak. Kerana budak dia tak dapat dan mungkin daripadanya untuk ambil tahu. Orang gila. Gila juga. Dia tak masuk dia baca. Tapi kita ni masuk dalam sedang ni, masuk dalam orang yang mungkin dan dapat untuk nak ambil tahu lah. Tapi tak ambil tahu tu waktu abu yang kita lah. Waktu tu kita lah. Ada kita ambil ulimu si orang yang dan tengok langsung kan ayuhat talib ni lah. Iklam ayuhat talib. Tapi sini guru kata yaman jata atamihul ilmu. Biasanya tak boleh kita. Ada ketahui ulimu bahawasanya bukan isyarat dengan lafaz iklam ni, isyarat kata bagi hak lepas pada lafaz ni penting kena ambil tahu cepat-cepat. Tak ambil tahu ni tak boleh. Kalau dalam kitab dalam kitab-kitab kalau tu lafaz iklam benda lepas tu berharga besar. Jangan tinggal lagi. Kenawi ketahui ulimu bahawasanya jadi akan bahawasanya dia lah mampu lebih tu lah. Ketahui olehmu hei Al-Hari, ini Al-Hari lah kau, kita tak Al-Hari lah lah ni. Bahawasanya nyo tak rojok tu, nyo kote dah tak ai. Bahawasanya hukum akal itu tersimpan ia pada tiga bagai. Orang ngaji wasain mari ni Yorinyesi kau baru nak tepuh hari ni. Maksud penat lah juga. Penat sikit. Dah habis. Kurur dah. Sah. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal itu. Hukum akal tersimpan ia pada tiga bagi. Hukum akal ni apa? Tanya dulu. Baik. Tuk depan sangat. Tak tanya orang depan. Hukum akal ni apa hukum akal? Ya. Kalau buka perempuan akhawatir apa? Cepat. Oh. Kalau betina dia ada. Kalau ada betina tu dia jawab halu. Ini dia tak jawab ni. Tak jawab. Kakong-kong. Hukum yang akal buat keputusan. Kenal tak? Gitu. Hukum akal ni apa? Boleh. Hukum akal tak apa? Hukum yang akan buat keputusan kalau tulis pun tak nampak ni. Hukum akan jadi hukum ni keputusan membuat keputusan isbat jadi keputusan isbatu amri membuat keputusan akan satu pekerjaan sama ada isbat membuat keputusan dengan cara isbat ke atau membuat keputusan dengan cara nafi. Satu hukum jadi kita kata kita buat keputusan. Kerak sing. Lata-lata. Tak ni banyak kerak sing kan? Tak sing kan? Tak terkerak. Sing tu sing. Kerak sing. Tak ni kata kerak sing. Kerak sing dia lah tu. Apa? Buat keputusan dah. Maka kerak sing ni tikah. Kerak sing. Buat keputusan. Maka bila sebut kata buat keputusan mesti ada yang membuat keputusan tu hakim tu. Hakim tu orang yang membuat keputusan tu yang kena ada. Tak ada. Bila sebut kata buat keputusan mesti ada taksin. Bila sebut kata taksin dia kena ada fu taksin ni. Kena ada fu taksin. Dia lah tu. Bila ada taksin, ada putaksin. Bila ada kreaksin, ada yang mengkreaksin tu. Bila ada membuat keputusan, mesti ada yang membuat keputusan. Maka yang membuat keputusan, ada tiga. Membuat keputusan, ada tiga. Hakim tu ada tiga. Wa immanya, hakim tu kena kepada syarak. Syarak sendiri yang membuat keputusan. Syarak sendiri yang kreaksin. Syarat sendiri yang jadi putaksin. Soalan kata syarat yang buat keputusan. Kalau syarat keputusan gitu, gitu. Kita nak kira tak boleh dah kita. Syarat kata haram, haram. Kita takut boleh. Ay, tak boleh kira dulu akal kita. Syarat kata boleh-boleh. Syarat kata tak boleh, tak boleh. Syarat kata cema-cema. Syarat kata cuci-cuci. Tak ada. Air sungai ni semua elok. Semua elok. Tak wani nak air maya aku. Syarat kata cuci, air mutlak tu. Tak cuci. Hukum kata air mutlak. Walaupun akal kita nampak. Mak takut mutan haji eh. Cema aku. Kita nak berwujud tak berwujud itu kita. Tapi syarat kata. Syarat kata. Cuci. Berarti waktu orang panggil. Syarat yang buat keputusan. Hukum syarat tu orang panggil. Hukum syarat dengan hukum syar'i, hukum yang syarat buat keputusan. Boleh. Kuih halal, kuih haram dan semua. Boleh. Satu lagi, syarat tak buat keputusan. Yang buat keputusannya akal kita. Akal yang buat keputusan. Akal keputusan sing. Akal orang yang buat keputusan. Boleh. So, kita mengaji ni hak ni hak kait dengan ni. Kait dengan akal awak kat sini hukum akal nanti. Nanti kita ada okey. Pasal yang ketiga hukum apa ni? Hukum apa? Hukum adat. Apa hukum adat? Hukum adat ni apa? You know? Barang berulai-ulai. Hukum adat barang berulai-ulai. Ulang tak? Barang berulai-ulai. Sikit-sikit lah. Haa, sikit-sikit. Kena tengok, kena tengok. Kalau besok pun ajar lah, ajar. Haa, ajar. Kau dah bilang lah, lang-lang. Lepas tu, asagi ha. Yang ni fikir untuk nak balik ke kampung halaman kalau tak warna nak urai wajib utai haruf. Tak warna beza hukum akal, hukum jauh, hukum adat, hukum syarak. Nak urai dah boleh. Terfikirlah nak minta ke apa. Malu ke urai. Malu ke urai. Fikir orang kapamu, kamu masyarakat. Ni ada fikir, kalau mu tak ada lagi. Kita ni ramai ni pandang apa dah ni. Dah fikir minyak gitu ya. Sebab dia ubi ya. Kalau. Haa, sikit ni. Hukum adat. Allah SWT. Hukum adat lah. Hukum adat ni apa? Fik. Usul di taupak ni. Usul di taupak ni. Akidah wa selaka apa? Haa, apa dah? Ya, betul dah. Kok itu lakor je, tak apa. Masalahnya, ha? Lagi mana? Saya rasa fikir boleh rakyat, tapi dia tak boleh rakyat. Dia boleh rakyat, tapi dia tak boleh rakyat. Ha, saya rasa gitu. Betul tak, dia boleh rakyat, rakyat untuk diri dia tu. Tapi, wajak kepada orang lain pula tu je tak boleh wajak. Maknanya gitu. Dalam diri dia faham dah. Kalau dia mari faham, dia kecek seorang dia. Begitu. Dia panggil wajak. Boleh wajak. Wajak untuk diri dia. Tapi tak boleh wajak. Tak boleh wajak untuk orang lain. Kita lah. Ha, hukum adat ni hukum apa? Ni kita tak mengaji dalam kitab ni tak bahas hukum adat hukum syarak tu. Kita nak bahas hukum akal ya. Hukum adat ni hukum apa? Ha. You know? Kebiasa atau golek? Kebiasa atau nak boleh kata golek atau kebiasa ni? Kira pada mana topik dia? Golek. Dia tak suka tu golek. Aku pergi Mekah. Golek aku pergi Mekah tak mahu. Biasa ya pergi Mekah lah. Lama mana? Dah kali. aku mani, golek yang mani lah. Berartinya dua hari sekali. Dua hari sekali. Lepas tu golek kat mana nama kata tu, maksudnya. Ya. Pada adat dalam kecil tu, adatnya golek ni buat keluar lah. Pada adatnya goleknya, apa orang adat? Tu pula. Keputusannya keputusan yang terhenti dan terpulang kepada berulang kali. Maknanya adat yang buat keputusan. Jadi pada hakim dan sebagainya, bukan adat sangat-sangat, akal juga ada habuan campur. Cuma ia bila akal juga kira, tapi ia berulang-ulang mengikut adat. Berulang kali, maka dibangsa kepada hukum adil. Hukum adat. Maknanya hukum keputusan yang adat buat keputusan. Bila makan, bila makan, tak kenyai lagi kalau makan sikit. Bila makan banyak, kenyai. Lepas tu bila makan kenyai tak lazim lagi, aku makan tak kenyai. Makan banyak, jadi wajib kenyai. Bila mani, wajib basah. Kau tu kata wajib tu wajib ni tu. Kau kata wajib tu wajib ni tu. Siapa dia kata keputusan? Adat. Adat. Boleh. Wajib pun. Dia wajib. Boleh eh? Kena tulis pula. So, kalau kita buat. Tulis betul hukum akal tu pula. Tu minta jadi mustah semua. Lagi tak ada mustah. Mustah. Kalau baca saja sehari habis tu, tak jadi mustah. Kita ni. Itu dia. Tulis itu keputusan hukum akal dia ni. Keputusan yang dipaham dan diambil daripada kiraan akal. Keputusan yang diambil, yang dipaham dan diambil daripada kiraan akal. Yang diambil daripada kiraan akal kita. Bukan keputusan yang dibuat melalui berulang kaji. Dikatakan hukum adat. Dan bukan keputusan yang dibuat oleh syarak. Dan bukan keputusan yang dibuat oleh syarak. Dikatakan hukum syarak. Maka hukum akal ini semata-mata keputusan akal seorang. Semata-mata keputusan akal seorang dengan tidak dipandang kepada syarak dan kepada adat. Habis. Dah. Okay. Sama tadi. Hukum akal yakni keputusan yang difaham dan diambil daripada kiraan akal, bukan keputusan yang dibuat melalui berulang kaji. Berulang kaji ni sekurang-kurang 3 kali ke atas. Kalau dua tak lagi berulang kali lagi. Kita makan dua pinggir kenyek. Esok pula makan pula dua pinggir kenyek. Kita makan pula tiga kali makan kenyek boleh buat dah. Hukum adat dah wajib. Bila makan wajib kenyang. Kita kata kita. Dikatakan hukum adat. Itu dikatakan hukum adat. Dan bukan keputusan yang dibuat oleh syarak. Dikatakan hukum syarak. Maka hukum akal ini semata-mata keputusan akal seseorang dengan tidak dipandang kepada syarak dan kepada adat. Tak pandang kepada syarak dan adat. Seorang tu bila ada akal, dia akan ada tiga hukuman tu dalam kepala dia. Dia akan buat keputusan mula tiga-tiga keputusan ni. Dalam akal. Kalau dia ada akal, kalau dia tak ada akal, dia tak akan hasil keluar keputusan. Kalau nak tengok kata kita ada akal tak akal, nanti lepas ni, nanti tengok. Kita boleh buat keputusan tak dengan hukum akal. Maka Musa ni kata, ketahui boleh membawa soalnya hukum akal itu tersimpan ia pada tiga bagai. Tersimpan ia pada tiga bagai. Tulis betul tersimpan yakni. Yakni tidak lepas, tidak lepas daripada salah satu dari tiga hukum ini. Dari tiga hukum ini tidak lepas, apa nama ni, tidak lepas daripada salah satu daripada tiga hukum ini. Maknanya hukum akal ni dia tak akan terlepas daripada salah satu ni. Kalau tak satu ni, ni ni. Kalau tak ni, ni. Kalau tak ni, ni. Tiga tu hukum akal kita. Cekah waktu keputusan hukum akal tu. Tu tengok. Tengok tu apa? Tiga bagai. Pertamanya, pertama dari tiga bagai tu wajib. Padahal wajib bukan hukum akal dah. Wajib pun mutalak dia. Tak apalah, kira dulu. Dan keduanya, kedua dari tiga bagai tu mustahil, mustahilun. Dan ketiganya, ketiga dari tiga bagai hukum akal tu jaizun, jaiz namanya. Sebenarnya hukum akal semua bukan wajib, mustahil, jaiz tu. Hukum akal semua tu apa? Wujub, istihalah, jawab. Padahal budak-budak tak mahal ni. Jadi ni, saya hurai sok kalau buat ni. Nah, hurai pula kali ni. Okay. Jadi kita orang ada akal ni, kita ada hukum akal ni, dia tak lepas dah tiga hukum ni. Tiap-tiap hari kita akan ada tiga benda ni, tapi kita tak sedar je kata kita tu berlaku hukum akal. Kita tak sedar kata ini hukum ni, hukum ni, hukum ni. Hukum akal dia tak lepas dah tiga. Mana? Bila seorang tu ada akal fikiran, dia tak akan terlepas daripada tiga kelakuan akal dia. Satunya, apa? Apa wujud? Satunya, ho. Hei dah, ho meh. Yo tak, tak ada dengar suara saja kena tengok muka ni. Ho. Itu satu, tu wujud. Yang kedua, apa? Hei. Itu apa? Satu-satu tu hukum akal tak tu? Dia katakan istihal lah. Kalau dia yang hui ni ada umur mana ulai? Tak lihat. Bahawat. Hei. Lepas badan hui tu yang tu. Hei tu apa? Ada hukum akal kita dah. Akal kita. Kalau orang gila je tak boleh kata, hei gitu. Bagilah je, mata ya. Jadi kita yang berakal yang akan, Lepas satu lagi. Ho. tu. Yo yo, kalau kalau hubung lo, itu lah. Tu, yo yo. Yo yo yo. Hai lo. Apa tu dah? Tu tiga tu hari-hari kita ada berlaku tapi kita tak sedar yo. Manusia kita ni, yo bila ada akalnya tiga benda tu mesti je dia. Cuma istilah dalam mutakalim ulama Usuluddin panggil apa hok tu dia tak pandai nak beza istilah. Jadi benda tu dia berbeza. Orang kampung punya berbeza hukum akal tapi pening tak mengajar tu yo. Tak kata wujud apa, aku tak faham wujud, aku tak mengajar. Wujud tu apa. Tapi padahal dia tahu dah benda tu. Kerana dia ada akal juga dan akan berlaku benda tu tiap-tiap hari di dia. Hei boleh nak wujud. Apa wujud ni? Apa wujud ni? Lebih kepo. Kamu kawal sopoh ni. Tak buka ke mana lagi. Mak indah mana? Tak. Lebih kepo tu dah. Yang kaya tu. Lama lagi. Ha, wujud tu apa? Tak ni kata mana? Wujud? Ho. Ho. Mustahil. Wujud. Ho. Istihala. Lepas tu satu lagi. Ada seorang budak. Budak pula dah. Budak tu. Budak tu yang mari semua kita. Kita lepas pada subuh. Semangat subuh tidur. Lagi kita ni lepas makan sahara subuh tidur. Haa tidur. Tidur-tidur ada seorang budak tu main gerak di situ kita. Kapak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita buka pintu. Dia kata, Abel. Ya lah Abel. Rana ada apa? Apa? Allah kuasa Abel. Allah kuasa. Allah kuasa Abel. Kita dengar tu, kita buat apa? Kita kata apa? Gitu. Bila kita dengar kata Allah kuasa, lafaz kuasa itu termasuk dalam akal kita. Allah kuasa. Ha. Ha. Ha. Mu. Aku tahu dah. Ha. Ha. Saya kuasa. Ha. Jadi kita dah hoi. Gitu. Kita tak hoi lah. Orang hoi tu yang ingat malah nak jadi kuasa tu. Hoi. Saya kuasa. Ha. Bapak, ni nombor tak itu. Bapak kata, ho, kuasa. Tuhan kita alim, bapak. Ho. Tuhan kita hidup. Ho. Tuhan kita, ho. Mungkin tak lama nak ho ni. Gila. Bapak ada ho ni. Ho. Ho tu apa? Akal kita buat keputusan dah. Selepas dari yang kita dengar, Allah kuasa. Kuasa. Bila kata sebut kata kuasa, isbah kepada Allah, ho, ho, ho, itulah hukum akal. Adapun kuasa Allah tu dikatakan benda yang akan hukum kata ho. Akal tak boleh hukum kata ho kalau tidak ada benda. Masuklah ke kepala dia. Kita saja. Ho, gitu tak. Dia kena ada benda dulu masuk dalam kepala barulah dia boleh hukum. Ha, betul tak? Ada. Maka benda yang akan hukum kata ha, itulah wajib. Adapun diri ha sendiri, ha, itu dikatakan wujub. Wujub itulah hukum akan. Adapun benda yang akan hukum kata wujub dikatakan wajib. Ada Allah wajib. Bila sebut kata Allah ada, ha. Tuhan sedia, wajib. Ha, benda yang ha. Baiklah. Boleh. Lama tak main dengan dia dah. Baru ngaji tu baru ni dia masuk ke. WhatsApp ini muka lah dah. WhatsApp ini muka lah. before lah. Ilmu akidah ni penting di akhir zaman. Kau jadi murtad ini juga. Kita kemah dengan akidah. Kemah lagi. Berazam untuk jadi kufur pun kufur dah. Jangan jadi kufur di aku sahaja depan ni. Waktu nak nikah dengan nak nikah dengan orang Amerika, nak nikah dengan anak sopet. Lepas tu masa dia nikah anak raya, kita kena jadi dia orang dia. Azam nak jadi orang kupur-kupur tu tak mesti jadi diri lagi, tapi azam pun nak jadi, dia punya dia. Sebab tu orang masuk Islam tu bahaya tu. Orang perempuan kita, kita kena dia, kasih dia. Lepas tu dia masuk Islam, turut kita, turut tu lelaki, turut suami. Maka dia tu, bila dia duduk dengan kita, dia fikir ke mana, dia kata, aku apabila abang aku tak ada ni, bila abang aku mati, atau abang aku tak ada, aku jadi kafir leh, aku jadi pelik. Nak jadi balik, ikut ayah ibu dia. Maka masa tu, tu putus dah agama dia. Sebab azab pun nak balik. Sebab tu abang ni kena jaga malak dek. Sebelum pada nak nikah tu tanam akidah you dek. Nak nikah dengan abang tak? No. Kalau no, dek kena mengaji dulu. Abang nak mengajak atas etikot. Etikot. Bila nak semua tu email dan mengucap 25 syarat, mesti kena mengaji. Atas etikot. Mari, abang nak mengajak. Dan tentu tunggoti. Oh, dia tu lah. Akhir sekali tu, dia kejap iman dia. Dia kejap iman dia, berjumpa tu imam tu lah. Asyadu alia, asyadu. Asyadu alla ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Pun masuk Islam pun dengan kemahdan. Sekiranya kita tak ada, kita mati pun tak akan kembali dah. Kepada agama asal dia. Jaya. Ni abang pun tak ada boleh lagi ya. Abang pun tak boleh lagi. Nak nikah dah bang. Baik. Nampak orang balik nikah banyak ni. Nak nikah sikit. Nak nikah sikit. Jangan dah dulu, dah dulu. Kita berhak ni dulu sikit. Dah? InsyaAllah. Ha, lagi sikit. Lepas tu cakap anak ni. Hukum wajib. Ha, lepas tu, mustahil. Ho, nak apa? Tu, hukum akal juga tu. Kita nak tidur pula, ada budak yang kedua mari pula. Naik ke rumah kita. Naik mari atas dekat. Assalamualaikum, Ustaz. Ha, panggil Ustaz lah kali ni. Ustaz, ada apa? Saya nak bagi tahu satu berita sedih kepada Ustaz. Ustaz jangan nangis lah, jangan sedih lah. Tapi berita dia sedih ni. Jangan sedih lah. Apa? Tuhan mati dah. Allah Ta'ala sudah meninggal semalam tu. Diistiharkan, para malaikat istihar. Terus semakin banyak lah kau. Malaikat istihar. Ha, pakat suhaf salat jenazah semua. Tuhan sudah meninggal. Tuhan mati. Bila dengar mati, kita kata enak budak. Oh, itu. Ho. Tak ho. Akal kita kata. Akal kita kata. Lihat ni. Gila mu. Budak ni. Makin nak lutut ni pun. Lapar dia tu lah. Dia mari kena kok. Akal dia tak timo sama sekali. Benda tu. Tapi tu pun orang panggil Bagdad. Bagdad sabukin nazar. Ni dia kira-kira kira. Hok nazori lah tu. Hok daruri tu pun mudah lagi. Tapi minta hok nazori ni jadi mudah pula. Haa, bagi kita kadang-kadang. Jadi kita kira tu. Hoi. Apa hoi? Hoi tu apa? Mati Tuhan tu hoi. Hoi tu istihalah namanya. Ulama panggil. Ulama usul kata istihalah. Istihalah tu hoi. Apa hoi? Tidak. Tak boleh. Tak boleh jadi. Hoi. Itu istihalah. Benda yang akan kata hei tu dikatakan mustahil. Mati Tuhan tu mustahil. Kalau mati Tuhan tu perkara yang akan kita kita akan kita kata lemah Tuhan mustahil. Kerana lemah tu merupakan benda yang akan kita kata gitu. Itu mustahil dah lah. Yang mana tu beza sikit. Minta tolong mana beza. Kalau tak ada beza, susah sikit Usuluddin. Pak ni tangan besar dalam media Usuluddin. Istihalah dan mustahil, wujud dan diwajib. Beza antara dua tu. Wujud hukum hukum akal. Adapun wajib, benda yang akan menghukum. Istihalah hukum akal, mustahil benda yang akan menghukum. Beza tu dah. Boleh. Soalan ni mengajar lah tu. Mengajar. Cukup mengajar anak bini pun alhamdulillah tu. Kita mengajar ayah kita, mengajar adik-beradik kita. Macam mana banyak tu. Adik-beradik kita mengajar kampung tepi-tepi tu. Kita mengajar tu, kita letup. Tu mengajar lagi usul. Tu wan. Apa tak ada, apa tak ada. Tak reti, apa tak mengaji dulu-dulu tak mengaji. Tok kena mengaji ni tok ni. Kalau tok tak mengaji ni, ni akidah ni. Dia mati lagu mana ni, mati dalam keadaan ni. Kita tak jamin lagi keselamatan iman kita ni, tok. Tok nak duduk dengan saya tak ada syurga. Tok, kalau tok nak duduk dengan saya syurga, tok nak mengaji ni. Mengaji akulah. Mengaji aku. Ada apa tok nak mengaji? Kan jatuh dulu hari mula-mula. Lepas tu, hari yang kedua ada orang tepi rumah. Mereka dengar tu. Kan cucu pun dah mengajar dah. Boleh dah ke Mesir dah. Boleh ni kok mengajar. Sedap lah. Aku tupai dengar tu ya. Ha, mari tupai sorry. Akhir-akhir Tok Wan dekat kat rumah mari minta dengar pula. 2, 3, 4 orang. Akhir-akhir baca aku sejik ha. Tak telur ke rumah ni. Sebab soal ni kok masih sejik pula. Oh, insyaAllah lah. Ini dia. Ha, sikit lagi. Dan ketiganya jahit. Jahit ni apa? Dia tak tahu. Hei, tapi ada budak yang ketiga lah. Orang yang ketiga hari. Tak ni budak yang kedua tu kita sepak dah. Sepak kita tak perlu. Munggi. Lepas tu yang ketiga yang mahu temu kita pula. Assalamualaikum Ustaz, jangan tidur lagi. Saya nak bagi tahu satu berita. Apa? Ibu, apa nak, isteri bagi Muhammad tu sudah beranak dah. Isteri Muhammad tu sudah bersalin. Bini Muhammad tu beranak dah. Oh, ya aku apa? Ya aku apa? Bukan kena apa ni. Oh, ya aku tahu ya. Waktu ada apa lagi ni? Aku nak tidur lah. Satu lagi. Ustaz. Satu lagi. Jadi, pohon kayu tu, di jalan masuk kampung tu, pohon kayu tu sudah mapuh. Mati dah. Pohon kayu tu. Tu. Bayak tu apa? Bayak kita tahu. Yang nampak ustaz duduk seduh kat rumah bawah tu. Bayak kita tahu. Dah mampu, dah mampu tebah. Kita sebut benda tu. Tu akar nak kata, hoi! Dia tak, hoi! Hong kayu mati. Hoi! Ho! Dia tak mari. Dia kata, tu. Ada yang dia, dia lama nak umur yang berata tahu dah hong kayu tu. Ha, tu ingat. Tu orang panggil apa? Jawab namanya. Apa hu? Boleh jadi? Boleh jadi? Boleh jadi? Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak? Boleh jadi. Boleh jadi itu dinamakan jawab. Benda yang akan hukum kata boleh jadi itu dinamakan jadi. Allah Ta'ala membuatkan zat, mengadakan zat. Boleh jadi. Tuhan memati zat. Oh. Hari dah salah jahit. Buat zahid mati dah dinamakan jahit. Adapun hukum akal sendiri tu dari mundur hai boleh bezo dah. Insya-Allah. Oh, ha, tu habis. Apa hukum akal tu? Orang yang tak ada hukum akal tu, tak ada akal lah ulama kata. Tak akal lah tu. Maka kita ada tak tiga benda tu? Ada, cuma kita tak anak-anak reza je. Kata hok mana jawab, hok mana wuju, hok mana isi halah tu je. Tapi bila kita dikatakan orang yang akil, dia mesti ada benda tu. Dia pusing dalam kepala kita tiga perkara. Apa tu dah? Maka masalah tu saya, anda ketahui olehmu bahawa soalnya hukum akal itu tersimpan ia pada tiga bagai itu. Ingat oleh hal ini. Wajib, mustahil, dan tiganya jai. Maka makna wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal, akan tiadanya. Apulah. Ini terjemahan ni daripada asal Al-Fatihah Arab nama ni. Maka makna wajib itu apa wajib? Ha ni. Tak ni kita nak hurai cara kampung-kampung ya ni tu. Ni istilah bahasa ulama dah. Kalau kita nak jawab, ha dia mau tanya ma huwal wajib atau ma ta'riful wajib, apa ni ta'rif dia. Maka makna wajib itu ialah barang yang tiada dapat dirupakan. Ini terjemah daripada yutasawwaf. Barang yang tiada dapat dirupakan. Apa makna tiada dapat dirupakan? Tiada dapat dibenarkan. Tiada dapat dimengakukan. Tiada dapat dirupakan. Tak dapat dibenarkan. Tak dapat diakukan. Tak dapat dijong. Jong pada fikir akal kita. Tak dapat dibenarkan pada akal. Akan tiadanya tiada barang. Barang yang akal tak membenarkan tiada dia. Saya dah sini. Tulis betul tiada. Yakni. Tulis pula. Betul tiada. Yakni. Akal tidak terima sekali-kali. Akal tidak terima sekali-kali. Bahawa perkara itu. Bahawa perkara itu. Tidak ada dan tidak sungguh. Panas tak ada lelaki tu? Tak apa boleh duduk panas tak? Kipas tu boleh buka buat dah. Buka boleh. Kita cecah buat tu pakai kipas ni. Ya halo ka. Siapa tu ai dah? Yo. Ya. Ha, enggak lagi. Tadi kata kena, yakni akal tidak terima sama sekali. Kali-kali bawa apa perkara itu tidak ada dan tidak sungguh. Bokal sama bokal akan terima dan mengaku bahawa perkara itu mesti ada dan mesti sungguh. Mesti ada dan mesti sungguh. Habis cerita. Ha. Tadi kita ngaji dah tu. Wajib tu apa? Benda yang ho. Ho. Apa benda yang ho? Benda yang akan tak terima sama sekali. Akan tak membenarkan sekali-kali kalau tiada benda tu. Bila orang sebut kata tiada. Bila orang sebut kata tiada atau tak sungguh, maksud akal tak terima. Akal kata, hei. Kalau orang kata sungguh, kita kata hei. Kalau orang kata tak sungguh, kita kata, aduh, pening. ada Allah. Ada Allah ni bila orang kata sungguh ada Allah, bila kata ha. Tapi bila orang kata tak ada Allah, kita kata hoi. Ha, hoi. Amor pening hoi hoi hoi ni pula. Lagi klik dua tangguh hoi. Dia jadi juga susah. Bila dia ngaji betul ni, dia jadi juga. Belum pada dia ngaji tu, dia akan jadi sikit. Gitu. Tapi ingat kitab ni, ialah ikutlah isi Mukhrudin ni, pertama kalinya dia kena sepuh dengan penat dulu. Terfikir dulu. Bila kita sudah menjadi malakah ataupun menjadi sifat diri kita dah tu, yang ni mudah lah. Mudah lah. InsyaAllah. Ponok kalau fikir satu masalah tak, kalau tak jelas satu masalah, kau tak makin tak lalu. Dia makin apa tu fikir, duk gena telur, goreng telur, fikir sampah ni. Dan dia ceng telur. Oh, dia tak tupu sangat dah kepada orang akhir. Aku fikir benda. Tapi akhirnya bila boleh, alhamdulillah. Sebenarnya lapang ho ho ini dia tak ada guru, tak ada berai gitu lagi masa dia mengaji pondok dalam pun. Tapi terlintas dalam masa dia mengaji distrik, masa dia mengaji di pondok distrik. Kalau pergi soleh tu, masa tu kita ambil kesempatan gaji distrik pondok distrik. Lepas tu ngaji distrik tu, dia ada budak Malaysia juga. Dia mari temui saya. Ustaz, saya minta saya ngaji dengan, saya tak faham lagi. Apa wujud istihalah jawab, saya tak faham. Cuba ustaz hurai bagi saya nampak dengan cara mudah. Takdir Allah Ta'ala campur ke tu pada masa tu. Jadi tak, aku nak hurai ke mana, ni mudah dia. Gini. Jadi otak kepala kita semua tak lepas bertiga ni. Kurang apa tadi? Oh, gitu kan? Tapi dalam masa tu, lintasan itu belum dijelaskan lagi. Setelah saya berjumpa dengan Babo dulu. Tunggu. Ui, salah. Kalau Babo. Betul tak kalau kata wujud ni? Huh? Fikir atas hal. Sama betul tu? Berartinya benda yang Allah Ta'ala jawab itu waktu benda dan menjadi manfaat untuk kita nak ambil fahamnya di situ. Akhirnya hurai itu kecek dengan tu. Hurai dengan apa-apa ni duduk tanya masalah dia tu. Saya bila tanya masalah kepada Baba Uwi Salah, akan tanya rupa ni kan. Benda apa? Hei, betul tu selalu dah dengan Baba. Apa ni? Duduk. Faham masalah Mustahil Qadim. Saya pada minum apa? Lepas tu jadi hoi, jadi sebut benda tu dalam apa pun jadi hoi. InsyaAllah kita kena ngajak buat ni. Ngajak apa pun hoi ni lah. Hoi. InsyaAllah. Apa pun dah nuklik rutin mana dia hoi tu ni. Tapi benda dia tepat dah dengan wakil, dengan kawaid dia. InsyaAllah. Maka wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal tiadanya. Ini lebih lah. Dan arti mustahil, maksud arti itu makna lah. Makna. Dalilnya, mustahil sebutkan maka makna. Makna wajib. Dan arti yang ini makna mustahil itu. Apa mustahil? Barang yang tiada dapat dirupakan. Ini tiada dapat dibenarkan. Kita dapat diterimakan pada akal adanya ada barang. Akal tak terima kata ada. Akal tak nampak dan tak benar kata ada benda. Akal selalu kata hei, kerana dia tak terima kata nak ada benda tu. Dia tak membenar kata ada benda tu. Bila kata Allah mati, akal kata hei, dia tak terima kata ada mati ni Tuhan. Kerana dia kata benda ni akan kata hei. Nampak tu tak? Tu benda mustahil. Ada pun benda wajib tadi, benda wajib ni kudarat masalah. Barang yang tak diterima tiada. Bila sebut kata Tuhan tiada kudarat, tak terima. Bukan kita kata ada, mesti ada dan tentu ho ada tu. Apa lah? Saya kata tahu. Dan arti jaiz itu barang yang sah, yang boleh, yang patut, badan, pada akal, pada pandangan akal. Adanya ada barang dan tiadanya tiada barang tu. Akal kita nampak kedua-dua pihak. Tapi masa yang berlainan lah, ada pun masa yang sama yang mustahil pula. Dua benda tu. Kita kata. Sekarang ni duduk, apa hukum akal? Boleh jadi. Lepas pada tu bangun pula, apa hukum akal kata? Soh. Pada pandangan akal, adanya dan tiadanya. Sungguhnya dan tidaknya. Boleh kedua-dua pihak. Tapi ingat dalam masa yang lain. Adapun masa yang sama mustahil. Dalam masa yang sama duduk dan berdiri. Duduk dan berdiri dalam masa yang sama tu. Apa hukum akal? Ustaz, saya berjumpa satu barang. Ustaz nak beli tak barang ni? Mahal. Harga ni tak ada nilai harga dia. Saya tanya ke kedai-kedai tak terima barang saya. Kerana tidak ada nilai. Tak ada jumlah duit Ustaz nak bayar. Mahal tu. Apa benda tu? Benda ni satu batu. Ini bukan batu biasa. Saya dapat dari bukit. Batu ni, Ustaz, bergerak dan diam. Dalam masa yang sama. Lagi pula halus dan besar dalam masa yang sama. Hitam dan putih dalam masa yang sama. Bila buka pak, dia bergerak dan diam dalam masa itu. Dan dia akan besar halus dalam masa itu. Dan dia akan hitam dan putih dalam masa itu. Mula pening dah kita. Boleh jadi je. Bila suatu itu ia bersifat dengan besar, dalam masa tu ia tak akan bersifat dengan kecil. Bila suatu itu bersifat dengan luar, bersifat dengan bergerak, dalam masa tu ia tak akan bersifat dengan diam. Tapi dalam masa yang sama, bergerak dan diam tu, patut pun orang tak beli batu muka. Mudah-mudah sebab pun orang tak beli. Kerana mung tu bahaw. Mung tu bahaw. Tak lihat di. Tak lihat di. Hei, lalu dah kita. Ada semua Ustaz. Ada semua. Saya ni buat amal lama nak boleh dapat benda ni. Duk berzikrullah 1000 kali. La ilaha illallah 1000. Untuk dapat benda tu turun. Kita boleh hukum mustahil ni mula. Tak perlu kita tengok benda tu. Kerana mustahil. Sebab tu kita kata, soh pada pandangan akal, ada je dan tiadanya ni, pada masa yang berlainan, masa yang lain-lain. Ada masa yang sama akan jadi mustahil hukumnya. Habis itu. Tak apa tu. Hukum akal kita dah. Kita usaha ibahir mana. InsyaAllah lepas pada hari raya ni, kita akan daurah pula. Daurah pula. Daurah. Usaha ni dah istiman. Daurah kita tak terlibat ikhwan ke? Oh, ayah dia sikit tu. Masalah usul dia juga. Ataupun istimah Irsyad Jawi. Masalah bahasa isu-isu. Untuk nak merak kau baru ni lah. Ayah dia pun ngari juga kita tu. Alasih hadis jariah. Semua dah tu. Ayah dia pun ngari. Masya Allah kita ada lah. Itu istimah nak baca dua kita tu. Tapi adalah lepas pada ni. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ni wajib syarak. Wajib akal ni wajib syarak. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi syarak tekan dan suruh atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang akrim. Alif. Apa? Keluar dakwah. Sampai dakwah. Sampai dakwah. Kejut kita. Dia kata keluar dakwah. Orang yang akil berakal. Lagi pula balik sampai umur. Lagi pula sampai seruan agama. Sampai dakwah. agama. Yang keempat, sempurna baca indera yang lima. Jadi melihat dan pendengar. Sempurna. Seorang itu bila cukup empat syarat tu dinamakan mukallaf. Kalau tak cukup empat tu tak dipanggil mukallaf. Bila berakar sampai umur, kalau laki-laki apa, kalau hukum pekau cara dah. Lepas tu yang ketiga, sampai seruan agama. Dakwah sampai ke dia. Kalau ni pun ayat cari lah, tak sampai dakwah tu dah. Yang menjadinya, masalahnya terima tak terima itulah, tapi seruan Islam dah sampai dia dah. Apa yang jadi mukallaf dah dia. Dan yang keempat, dia sempurna pada indera yang lima. Melihat dia, nampak. Dan lingkar dia dengar. Kalau dia tak nampak, tak dengar tu, tak wajib atas dia tu untuk nak buat benda tu, benda tu. Nak mengaji ke, tak dengar. Orang dah hurai, wajib, begini-gini. Orang dah hui, ha-hai, tak dengar. Hui, hui. Kawan tak faham, tu tengok saja. Tak wajib atas diri dia untuk nak mengaji. Kerana dia tak dengar. Lalu tu, kena sempurna pecah indera. Lalu tu, kita ni bukanlah lagi. Bulu dah dah. Berbulu dah. Berjanguk lah. Ya fikir lah. Ya fikir lah. Berjanguk lah. Berjanguk lah tu. Bukanlah lama lah. Berapa kali cukur lah. Janguk tu lah. Janguk. Tu bukanlah kita. Maka wajib atas kita ni. Wajib atas kita syarat tekan dan suruh atas tiap-tiap mukallaf. Wajib dengan sebab syarat. Nanti dia kait tu, dia wajib. Di sini yang isyarat kata wajib syarat. Hukum syarat, bukan hukum akal. Wajib dengan sebab syarat. Dengan sebab syarat suruh dan paksa. Maksudnya dengan sebab syarat. Ini dengan sebab syarat suruh dan paksa. Syarat suruh. Dengan sebab syarat, jadi dengan sebab syarat suruh dan paksa. Tak buat tak boleh. Mesti. Syarat tekan dah. Kalau tinggal berdosa lah kita. Itu wajib syarat. Apa yang wajib atas tiap-tiap mukallaf tu? Mengenal ia akan barang yang wajib bagi Allah. Mengenal syarat. Jadi pakailah. Pakailah bagi wajib. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'at. Ayya'rifa. Itu pakailah bagi wajib tadi tu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarat. Ini misalnya tak jemur lagu ni. Isyarat kata, lapan syarat itu boleh ikhtimat. Kalau kita erok, syarat ay bisa lebih syar'i. Dia panggil hazkun ala mangsubun bilhazil khafid. Mangsubun bilhazil khafid. Hazah, apa panggil nasab dengan hazah huruf khafat. Dia kata begitu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarat. Wajib mengenal ia mukallaf tu. Mengenal. Mesti mengenal. Mengenal ni apa? Mengenal tu apa? Tahu. Tahu. Tahu. Tapi tahu. Maksud mengenal ni bukan tahu saja tak ada. Tahu dengan jawab jelas-jelas tidak sama-sama. Itu panggil tahu. Mengecam. Maksudnya kerecam. Mengecamkan. Mesti mengecam. Kerece. Kena mengecamkan. Kena mengetahui dengan tidak. Dengan jelas. Dengan jelas. Mengetahui dengan jelas. Itu maksud mengenal, mengetahui dengan jelas. Bukan semata-mata tahu. Kadang-kadang tahu tapi tak jelas. Tak dinamakan mengenal. Tak dinamakan mengenal. Ya, itu dah. Apa di sini? Masa menanam ibu mengenal, kadang dia mengenal dengan mana? Kenal kawai guru sahabat mengenal juga dah. Tapi maksud mengenal sini, yakni tahu dengan jelas. Tidak sama-sama ada. Kena peratuh-peratuh. Wajib kita mengenal ia mukallaf tu, kenal apa? Akan barang yang wajib bagi. Ini wajib pula. Mengenal akan barang, akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Tapi dia lagu tu kerana zat tu tak mesti kita mengenalkan hakikat zat. Yang kita kena kenalnya sifat. Dan tu barang dia tu kena ke sifat tu. Mengenal ia akan barang akan sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Wajib dengan mana wajib? Pekan saat itulah. masih kita nak minta maksud apa? Wajib. Tentu sungguh. Barang yang mesti sungguh. Dan tetap sungguh bagi Allah Ta'ala. Maka wajib. Yang mesti bagi Allah Ta'ala. Habis kena mengenal dari. Sifat tu pun bukan wajib kenakan hakikat sifat. Kena hukum sifat tu. Hukum sifat. Sebab itulah kenal sifat Tuhan bukan kenal hakikat sifat. Kerana hakikat sifat Tuhan tak ada siapa boleh kenal. Hak kenal ya hukum bagi sifat tu ya. Sifat kudrat ni apa hukum akan kata? Mesti ada. Tengah tu kenal hukum tu ya. Ada dah. Boleh. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Atas pada barang yang wajib tu. Kena mengenal juga barang yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Tapi mengenal tu, mengenal untuk nak tolak lah. Sini bukan mengenal untuk nak pegang ni. Adapun mengenal benda wajib, mengenal untuk nak pegang nak ikhtikar. Mengenal benda yang mustahil, mengenal untuk nak tolak. Kena tahu juga. Tapi tahu untuk nak tolak dan nafi. Dan menafikan benda tu. Dan barang yang harus baginya bagi siapa? Allah Ta'ala barang yang patut dan padan. Allah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu yang insya-Allah akan jumpa. Ada lagi tak ni? Sikit tapi ya, penat itu. Penat itu. Kalau kita nak mengajar ke kampung pun, semalam dua baris lah pada lah. Semalam tu dua baris. Kurai we bagi we tahu. We kejap semua we tahu. Yang hidup gaduh tu. Yang hidup cepat-cepat. Segera usul nak biar habis kita. Ngaji usul. Kita yang tak boleh kosek cepat-cepat. Kita tak tahu dan kita usul di. Tak lewat daurah. Lewat daurah ni. Tak boleh ambil baca saja-saja untuk nak ambil anak ya. Kerana kita ni perlu kepada pahami. Tasawuf ni perlu kepada pahami. Dan juga usul dia. Ada pun kekoh tak sekolah dia masa Allah cepat. Lagi. Dan dimakian lagi. Ha, senang hair tu dah. Kena kenal tu. Fakullu apa? Dah lah jahara kata ya lah. Wakullu man kulli basyar'an. Ikullu man. Wakullu man kulli basyar'an wajabah. Alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Tiga tu kena tahu. Ani wa mithlu za li ruslihi fastami'a ani. Dan dimakian lagi. Apa dimakian lagi? Yakni wajib mengenal juga. Ha tu dimakian lagi. Dan dimakian lagi yakni wajib mengenal juga barang yang wajib dan dimakian lagi wajib atasnya ini tafsirkan makna dimakian lagi itu dah tu tafsirkan akan makna dimakian lagi itu dah dan dimakian lagi wajib atasnya atas mukallaf mengenal seumpama yang dimakian itu apa seumpama yang dimakian tulis betul seumpama. Yakni mengenal barang yang wajib. Mengenal barang yang wajib. Dan mustahil. Dan jaiz. Nah, ambil dulu. Yakni mengenal barang yang wajib. Dan mustahil. Dan jaiz. Maksud seumpama. Mengenal seumpama di makian. Di makian lagi. Wajib atas mukallaf. Mengenal seumpama yang dimakian. Jadi mengenalkan barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang jaiz pada hak rusul alaihi mustalatu wassalam. Pada hak ni, pada zat, pada dirilah. Pada diri segala rasul-rasul alaihi mustalatu wassalam. Kena kenal juga apa yang wajib bagi Rasulullah, apa yang wajib bagi Nabi, apa yang mustahil atas Nabi, apa yang haru bagi Nabi. Kena tahu juga benda tu. Terima kasih. Boleh? Ya, dua tu ya. Satu, maudhu' dalam ilmu usul din. Ni. Yang wajib. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah. Ini isyarat tadi kata, tulis itu. Maka setengah, tulis pula. Ini isyarat bahawa. Ini isyarat bahawa barang yang wajib bagi Allah itu. Ini isyarat bahawa barang yang wajib bagi Allah itu amat banyak. Tiada siapa pun, tiada siapa pun dapat mengetahui bilangannya. Malaikat Allah kata tak wajib lagi sifat 20. Tak wajib lagi sifat 20. Tanya dia balik kata, "Kau mengaji sifat berapa puluh?" Tak wajib, mau mengaji wajib mengaji tu sifat berapa puluh? Padahal dia jawab tak ada tu. Oh, sifat tu hai banyak. Banyak tu banyaklah, tapi berapa hak wajib kita mengaji? Pegang tu ada ya itu. Ha. Jadi itu dia tak leher, dia tak leher juga. Orang ngaji sifat 99 tu. Allah. Habis ke? Orang ngaji habis lagi 99. Tak habis juga. Sifat tu hebatnya lagi yang sebut lekor eh. Tapi ulama tu tak ijmak lah. Ijmak kata, yang jadi sifat pokok dan asas dalam ilmu, dalam segala sifat Tuhan tu, 13 sifat ni. Segala sifat yang lain dia akan terpulangan kembali kepada sifat ni. Akhirnya kembali kepada kepala. Ibarat kata 13 sifat ni sebagai kepala. Pokok dia, asas dia. Dan segala sifat lain akan tumpu kembali kepada sifat-sifat ini. Saya kata, tak wajib lagi. Tak wajib. Tak wajib kalau lupa. Dah tak wajib ni. Tapi kalau tak mesti lagi wajib. Ha, wajib. Ha, boleh jawab. Ikut macam-macam nak jawab. Lepas tu hurai malak bagi dia. Lah. Benar kalau kita tanya. Kita tanya. Pak wajib kena mengaji apa? Wajib kena mengaji apa? Dia kata kena pergi Quran hadis ya. Semata-mata pergi Quran hadis. Boleh ke tak kita nak kenal Allah Subhanahu SWT? Pergi Quran. Pergi lagu mana Quran? Ha, blok tanya. Jaga nak ulang kocah. Jaga kita nak itu ni. Nak balok. Bukan nak balok. Jaga kita nak apa? Munazorah. Tengok pada cara munazorahnya. Jangan pergi dia tu tanya kita dulu. Kena kita tanya dia dulu. Ingat malam itu. Abolah sarok. Jangan kita tak bibi dia tanya dulu. Kalau kita mula bibi dia tanya kita dulu, sudah kita nak bilang. Kena kita tanya dulu, pasti kita timis dia pula. Hak mung kata tak wajib lagi sifat 20 tu. Berapa sifat hak kena lagi? Dia jawab boleh. Tak boleh kira. Ingat balik kalau kita duduk depan masyarakat, wajib kena berlawan sampai ke menit. Walaupun dengan jauh Allah mana telefon. Sebab apa? Sebab kalau kita tunjuk kalau Allah, tentu akan kalah dah kebenaran depan masyarakat. walaupun negara helah pun helah bila di sana. Demon tu. Demon tu lawan kita. Demon makan adami. Demon kata, Allah Ta'ala bertempat, tapi bertempat yang adami. Bertempat yang adami. Ada level Facebook, level YouTube. Demon. Kalau kita tak helah masa tu, siap kita. Kita nak menegak kebenaran daripada masyarakat. Kata Allah Ta'ala tak bertempat, tapi kita ada Allah. Hujah lagu tu. Kena usaha wimni. Walaupun dengan cara lagu mana pun. Saya cuba era. Mungkin kata adami tu kelimah apa? Kita tak tahu ke? Kita tak tahu. Kelimah adami-adami tu kelimah apa? Masjah ke isim ke apa? Ya tu ya apa? Kita pun tak tahu. Misalnya. Ya tak. Ha, dia tak ada jelah tu. Padahal kita ni tak berhal juga. Tapi nak mengkalahkan hujah tu depan masyarakat ramai tu kena berusaha. Ya tu ya apa? Ya ni sebuah dia kata. Kena dia. Yang ngaji juga tahu. Ya ni sebuah. Betul ya ni sebuah. Cuba terjemah. Adami. Makianun adami. Yun tu mana apa? Terjemah. Tempat. Yang tiada. Apa tak ada tempat? Pulak. Makan-makan, mana sebut makan, tu tak ada tempat tu apa? Maksudnya tak ada cerita, kena tanya dulu, kita ni. Kita pun tak tahu juga. Kalau dia mengaku tu, masih sudah juga kita. Ya, aku tak tahu, beriaklah aku. Maksud tu, sudah juga. Beriak tu ada aku. Tapi kena, makan tu apa tak pergi. Kalau mu tak panah nak tak rekan makan, cukup dulu kita. Tak panah nak hujah lagi banyak. Mu orang ngaji banyak lagi. Bukan petunjuk tak kabur, tapi depan masyarakat perlu jaga. Karena bila orang dengar nampak hujah lemon pang tu, ha, siap kita. Dia mau, oh, nampak kena lemon ni. Nampak betul kesian ni. Kau kata tu habis tempat ni. Oh, tak lagi tu lah kalau jumpa. Bismillah. Ha, tu, kalau kita, hey, buah tu buah apa? Kita bahas bismillah dulu. Bismillah dulu. Bila nak bahas seluruh ni. Tak apalah Tuhan bertempat, tak bertempat. Kita akan bahas lagi. Karena kita tak dapat lomak buah apa. Tapi kita bahas buah tu buah apa? Kelimah apa? Tak luk di mana buah? Mana pun tak alak ni. Berapa wajah boleh baca? Kalau bismillah lagi mu tak boleh bahas mana. Tak dulu kita. Jauh lagi kena ngaji lagi mu. Itu nak kalahkan hujah depan masyarakat tu. Jaga ni jaga tu akidah. Jaga ni jaga. Cara-cara ni. Tapi bila berbahar betul ini lah. Mencari maklumat pula lah. Tapi depan orang ramak, orang awam. Mesti kena jaga tu. Ingat pula tu. So ni macam-macam. Cik'ah pun orang tu. Nak baca kitab cik'ah. InsyaAllah. Dapat di makrab tu mulai kitab tu. Ha, pelajar tari. Pelajar tari. Hadrah mak buat kumpulan. Lagi untuk nak bakarkan akan nak baca juga satu hari dan ni banyak lagi apa masuk. Nah, insyaAllah lah maka setengah ini panggil lah weh. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu apa wajib setengah barang yang wajib bagi Allah Ta'ala tulis lagi betul barang yang wajib yakni barang yang wajib bagi Allah. Barang yang wajib bagi Allah. Yang wajib atas kita. Yang wajib atas kita. Mengetahui satu persatu. Yang wajib atas kita mengetahui satu persatu. 20 sifat. 20 sifat. Habis. Sifat Allah Ta'ala itu amat banyak. Tapi setengah daripada barang, setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang mesti dan tentu bagi Allah, dan wajib atas kita, syarat tekankan suruh kita mengaji satu persatu 20 sifat. 20 sifat. Ini bina atas kau yang masyhur lah. Kau masyhur. 20 sifat. Maka iaitu 20 sifat tu. Salah weh. Wujud. wujud. Sifat pertama wujud. Sampai ke ustaz. Uti rehat. Aku kompak ni kena. Ini yang kena uti juga. Walaupun jangan mampu suwi. Mampu suwi terus tu mampu ni. Kompak ini. Tapi uti lah. Kena ke mana je lah. Ke mana lah. Minta pada M. Kau saling air pun saling semua. Ini sementara kena dia baru mari pasang tutup malek ya. Mari. Tak ada nak tutup malek lagi pintu ni. Tak usah nak buat ni malek. Salatul Asr. Nak lepas dia mujahad dah tunggu orang dulu, tak mengaji lah. Saya mahu duduk peluh ni. Saya rasa kalau mahu duduk peluh, tak lepas dah 3 kali. Tak boleh 3 kali. Dia berkali itu. Tuan Sabuko itu. Itu yang dia sudah ada tu. 15 tahun pun. Thank you.